sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah dari hadis Abi Hurairah bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan dalam rangka untuk mendapatkan ilmu, maka Allah Jalla wa'ala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Dan insyaAllah ta'ala pada malam-malam di bulan Ramadhan, setiap ba'da al-isya kita akan membacakan dan membahas salah satu kitab yang menjelaskan tentang nikmatnya bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala, nikmatnya dipersatukan di atas Islam, di atas agama Allah tabaraka wa taala, dan bersaudara di dalamnya, di mana Allah tabaraka wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwah." Sesungguhnya kaum mukminin, mereka itu adalah orang-orang yang bersaudara. Mereka dipersaudarakan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas al-iman, di atas taqwallah, di atas kitabullah, dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kitab ini berjudul Ni'matul Ukhuwah. Ahammiyatuha wa adabuha huququha. Nikmatnya persaudaraan, pentingnya menjalin persaudaraan, adab-adabnya dan hak-hak dalam persaudaraan tersebut. Kitab ini ditulis oleh seorang talibul ilm, Al-Syeikh Abu Abdullah Faisal bin Abdah, Qaid Al-Hashidi, hafizahullahu ta'ala. Dan beliau termasuk di antara murid-murid Al-Syeikh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah, di mana beliau mengumpulkan hal-hal yang penting di dalam kitab beliau ini berkenaan tentang pentingnya menjalin persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimanakah bentuk persaudaraan itu serta keutamaan-keutamaan orang-orang yang dipersaudarakan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaAllah ta'ala kita mulai pada pertemuan kita di malam hari ini dengan memasuki muqaddimah. Beliau berkata, hafizahullah, bismillahirrahmanirrahim, muqaddimah. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد adapun setelah itu, apa yang beliau sebutkan ini seluruhnya adalah termasuk dari sunnah Nabi alaihi salatu wasalam. Beliau memulai dengan basmalah, dan memulai dengan basmalah adalah perkara yang disunnahkan berdasarkan kitabullah, di mana Allah Jalla wa'ala memulai kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau dalam menulis surat-surat kepada raja-raja dengan memulai basmalah. Di antara yang menunjukkan hal tersebut adalah hadis yang ma'ruf dalam riwayat al-Imam al-Bukhari, hadis Hiraqal, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengirimkan suratnya kepada Raja Hiraqal, Raja Romawi. Maka beliau memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini merupakan sunnah para nabi. Oleh karena itu Sulaiman alaihissalam ketika beliau mengirim surat kepada Imra'atu Saba', maka beliau menulis suratnya dan mengawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Oleh karena itu dari zaman dahulu para ulama ussalaf dan yang setelahnya, setiap mereka menulis sebuah karya tulis, maka biasanya mereka memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Adapun hadis yang diriwayatkan oleh As-Subhi dalam At-Tabaqatu Syafi'iyah bahwa Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kullu amrin dhibalin la yubda'u fihi bil basmalah fa huwa abtar. Setiap perkara yang tidak dimulai dengan basmalah, setiap perkara yang penting yang tidak dimulai dengan basmalah, maka barokahnya terputus, berkurang barokahnya. Hadis ini adalah hadis yang sangat lemah sekali. Dan itu telah dijelaskan secara rinci oleh Al-Imam Al-Muhaddits Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala dalam kitabnya Irwaul Ghalil. Kemudian beliau menyebutkan khutbatul hajah. Khutbatul hajah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh dan seterusnya. Ini dikenal dengan khutbatul hajah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam biasa memulai mengucapkan khutbatul hajah ini apabila beliau memiliki kebutuhan. Apakah dalam pernikahan atau dalam urusan-urusan yang lainnya, pada saat muhadharah, ceramah, atau membuka pelajaran, maka disunnahkan berdasarkan banyak riwayat. Dan ada 6 sahabat yang diketahui meriwayatkan hadis tentang khutbatul hajah ini dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, di antaranya Abdullah bin Mas'ud, Abu Musa Al-Asy'ari dan yang lainnya. Demikian pula ucapan amma ba'd, setelah seorang memuji Allah Subhanahu wa taala, ini adalah perkara yang disunnahkan dan telah disebutkan pula oleh Al-Albani rahimahullah dalam Irwal Ghalil, hadis-hadis yang dijadikan sebagai hujah tentang disyariatkannya mengucapkan amma ba'du. Kemudian beliau berkata hafizahullah, fa hadhihi risalatun bi unwan ni'matul ukhuwah. Maka ini adalah risalah dengan judul ni'matul ukhuwah. Nanti beliau akan menjelaskan apa makna ni'mah dan apa pula makna al-ukhuwah di dalam Islam. Katabtuha li ikhwani alladhina uhibbuhum fillah qabla ghairihim. Aku menulis risalah ini untuk saudara-saudaraku yang aku mencintai mereka karena Allah Subhanahu wa taala sebelum selain dari mereka. ورجوت أن تكون تذكيرا لنا جميعا بنعمة الأخوة في الله. Dan aku berharap agar kemudian tulisan ini, kitab ini, sebagai peringatan bagi kita semua, mengingatkan kepada kita tentang nikmatnya orang-orang yang dipersaudarakan karena Allah Subhanahu wa taala. allati hiya min ajallin ni'am wa a'zamiha ba'da ni'matil huda wal iman. Yang mana nikmat persaudaraan ini adalah merupakan kenikmatan yang paling agung, yang paling mulia setelah nikmat mendapatkan hidayah dan keimanan yang Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam hati seorang muslim. Qala Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa dhkuru ni'matallahi 'alaykum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bini'matihi ikhwana." Dalam surah Ali Imran ayat 103, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, dan ingatlah kalian tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kalian di saat kalian dahulu bermusuhan, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatukan hati-hati kalian sehingga dengan nikmat Allah kalian menjadi orang-orang yang bersaudara. Maka ayat Allah tabaraka wa taala ini menjelaskan tentang satu kenikmatan yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para sahabat, khususnya kepada kaum Ansar, di mana mereka sebelum datangnya Islam maka mereka selalu saja terjadi pertempuran di antara mereka, khususnya dua kabilah, kabilatul Aus dan Al-Khazraj, dua kabilah terbesar yang ada di kota Madinah. Sebelum datangnya Islam mereka turun temurun, mulai dari nenek moyang mereka, kemudian generasi yang berikutnya, kemudian yang berikutnya, peperangan tiada henti, terus tersulut peperangan tersebut dan permusuhan di antara mereka, pembunuhan sering terjadi dari kedua belah pihak, permusuhan, pembunuhan, al-qital bainahum, tidak ada hidayah, tidak ada yang menyatukan mereka kecuali setelah datangnya Islam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan al-Islam ini, lalu kemudian sebahagian mereka dari penduduk Madinah mendengarkan tentang datangnya seorang rasul utusan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka segera menyambutnya, lalu kemudian berhijrahlah Nabi alaihi salatu wassalam dengan para sahabat, dan mereka menjadi kaum muslimin dan mereka dipersatukan di atas Islam itu. Fa'alafa baina qulubikum, maka Allah Subhanahu wa taala yang menyatukan hati-hati kalian setelah sebelumnya kalian itu bermusuhan antara satu dengan yang lainnya. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan hal ini, beliau menyatakan ni'matullah wa dhkuru ni'matallahi 'alaikum, dan hendaklah kalian mengingat tentang kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kalian. Lalu Allah tegaskan lagi setelah itu, fa'asbahtum bini'matihi ikhwana. Fa'asbahtum bini'matihi ikhwana. Lalu kemudian kalian dengan nikmat tersebut yang Allah berikan kepada kalian, maka kalian menjadi orang-orang yang bersaudara. Diulang-ulanginya kata nikmat ini menunjukkan bahwa apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka dari persaudaraan adalah merupakan nikmatun uzma wa kubra, nikmat yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Wa qala Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tabaraka wa taala juga berfirman dalam suratul Anfal ayat 63, وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ. dan Allah Subhanahu wa taala yang menyatukan hati-hati mereka. Walaupun engkau menginfakkan semua apa yang ada di muka bumi ini untuk mempersaudarakan, engkau tidak akan bisa menyatukan hati-hati mereka, akan tetapi yang menyatukan hati itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang mulia ini pun menjelaskan kepada kita bahwa nikmat persaudaraan itu sangat mahal sekali. Tidak bisa diganti dengan dunia dan segala isinya. Apabila ada dua orang yang sedang bertikai, maka tidak seorang pun yang mampu untuk menyatukan hati mereka berdua kecuali Allah Subhanahu wa taala lah yang akan menyatukan hati mereka. Adapun seseorang dari manusia, tidak seorang pun yang mampu. Walaupun mereka menginfakkan semua apa yang mereka miliki, walaupun mereka menginfakkan semua apa yang ada di muka bumi ini dalam rangka untuk menyatukan hati-hati mereka, jika Allah tidak menghendaki, maka tidak akan terjadi persatuan hati itu. Ini menunjukkan bahwa hati-hati manusia dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, bukan dalam kekuasaan seseorang dari kalangan manusia. Al-qulubu baina usbu'aini min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa yasha. Hati-hati manusia itu berada di antara dua jari dari jari-jemari Allah Subhanahu wa taala. Allah membolak-balikkan hati-hati manusia itu sekehendaknya. Jika Allah tabaraka wa ta'ala menghendaki si fulan ini bersatu dengan fulan, maka akan terjadi. Jika Allah menghendaki fulan tidak akan pernah damai dengan si fulan, maka tidak akan terjadi yang namanya persatuan itu. Tidak akan terjadi yang namanya persaudaraan yang mempersaudarakan, yang mencelai-beraikan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, hendaklah kita merasakan nikmat yang besar ini yang Allah berikan kepada kita ketika kita dipersaudarakan sesama kaum mukminin, dipersaudarakan karena Allah, karena taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dipersaudarakan karena Al-Qur'anul Karim dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sebab di antara sunnatullah azza wa jal, di mana Allah Subhanahu wa taala akan selalu menjadikan hati seseorang itu akan selalu bersama dengan yang semisalnya. Apabila hati orang itu jelek, maka dia akan selalu bersama dan berjalan bersama yang jelek. Apabila hati seorang tersebut baik, maka dia akan selalu bersama dengan hati yang baik pula. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Bukhari dan Muslim, "Al-alwahu junudun mujannadah. Fama ta'arafa minha talaf wa ma tanakara minha ikhtalaf." Arwah, arwah manusia itu junudun mujannadah. Mereka itu berkelompok-kelompok, masing-masing punya kelompok tersendiri. Yang ini punya kelompok tersendiri, yang baik punya kelompok tersendiri, yang buruk punya kelompok tersendiri. Sehingga apabila hati-hati mereka itu, arwah-arwah mereka itu saling mengenali, maka akan menyatu. Namun apabila saling mengingkari, yang satunya baik, yang satunya buruk, maka akan terjadi perselisihan. Tidak akan terjadi yang namanya persatuan. Tidak akan terjadi yang namanya persaudaraan. Sehingga apabila Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk di antara orang-orang yang dipersaudarakan karena Allah Subhanahu wa taala, kita tidak cinta kepada seorang melainkan karena dia bertakwa kepada Allah, melainkan karena dia berpegang kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini adalah merupakan nikmat yang sangat besar yang harus kita syukuri. Walhamdulillah, ini adalah merupakan nikmat yang kita tidak bisa menggantinya dengan nilai apapun yang ada di dunia ini. Fama arwa'aha min ni'mah, maka alangkah indahnya kenikmatan tersebut, alangkah menakjubkannya kenikmatan itu. Fiha minan nuril azim jalalun wa baha'un wa kamal, sebab dalam kenikmatan tersebut, nikmat persaudaraan, di dalamnya terdapat cahaya yang sangat mulia, di dalamnya terdapat keagungan, kemuliaan dan kesempurnaan. Lalu beliau menyebutkan syair, hiyal ukhuwatu la nabghi biha wa la nubali ajahan kana aw irda, hiyal ukhuwatu fir rahmani tajma'una litajlul hiqda wal asqama wal marada hablus samai faman yabghi lahu wahana tarahu munkiral amali munqarida. Kata beliau, itulah al ukhuwah, itulah persaudaraan. La nabghi biha, kami tidak ingin mencari penggantinya. Wala nubali ajahan kana aw irda, kami tidak peduli apakah harus diganti dengan kedudukan, kekuasaan ataukah kehormatan. Tidak sama sekali, kami tidak ingin menggantinya dengan yang lain. Hiyal ukhuwatu fir rahmani tajma'una, yaitu persaudaraan karena Ar-Rahman, karena Allah Subhanahu wa taala yang menyatukan kami. Litajulul hiqda, untuk menghilangkan perasaan dengki. Wal asqama, dan berbagai macam penyakit-penyakit. Hablus samai, dan itu adalah merupakan tali yang berasal dari langit. Faman yabghi lahu wahana tarahu munkiral amali munqarida, maka barang siapa yang mencari kelemahan dalam persaudaraan tersebut, maka engkau akan melihat dia akan mengingkari angan-angannya dan dia akan pergi begitu saja. Yani dia dalam keadaan kesulitan, dia dalam keadaan sengsara, disebabkan karena dia melepaskan tali yang berasal dari langit, yaitu persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan sepertinya beliau mengisyaratkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kalian dengan hablullah, dengan tali Allah Subhanahu wa taala seluruhnya, jangan kalian bercerai-berai. Semuanya menyatu, semuanya berada dan memegang tali Allah Subhanahu wa taala, dan tali Allah itu adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sehingga apabila seorang hendak bersaudara, bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah mereka memegang tali ini, tali yang berasal dari Allah, Al-Qur'anul Karim dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tamassak bihablillahi wattabi'il huda wa la taku bid'iyan la'allaka tuflihu wadin bikitabillahi wa sunanillati atat an rasulillah tanju wa tarbahu. Hendaklah engkau berpegang teguh dengan kitabullah, dengan hablullah, dengan tali Allah, dan ikutilah hidayah, dan janganlah engkau berbuat bid'ah. Semoga engkau mendapatkan keberuntungan, dan berkeyakinanlah kamu dengan kitabullah dan sunnah yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka engkau akan selamat dan engkau akan mendapatkan keberuntungan. Bait-bait syair ini disebutkan oleh Ibnu Abi Dawud, di mana beliau hendak menjelaskan bahwa hablullah yang dimaksud dengan tali Allah Subhanahu wa taala adalah kitabullah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang berpegang kepadanya, maka tidak akan terjadi yang namanya perpecahan. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan wala tafarraqu, jangan kalian bercerai-berai. Yani hendaklah kalian semuanya berpegang kepada tali Allah yang menyebabkan terjadinya perceraian, terjadinya perselisihan, terjadinya perpecahan disebabkan karena sebahagian mereka ada yang tidak ingin memegang hablullah itu. Ada yang tidak ingin berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnah, maka muncullah bid'ah. Muncullah bid'ah, dan semakin banyak bermunculannya bid'ah, maka semakin banyak pula terjadi perpecahan. Maka yang menyebabkan munculnya perpecahan, perselisihan adalah disebabkan karena sebagian mereka meninggalkan untuk berpegang teguh dengan hablullah tabaraka wa ta'ala. Lalu beliau berkata, hafizahullah, wala yaqa'anna fi raw'ika anna hadhihi ar-risalata bid'un fi ar-rasail. Dan janganlah terbetik dalam hatimu bahwa karya tulis ini adalah merupakan karya yang baru dari karya-karya tulis yang ada. Jangan kamu sangka demikian. Maksud beliau bahwa apa yang beliau tulis ini sebenarnya sudah didahului oleh orang-orang sebelumnya dari kalangan para ulama. Au annaha syai'un jadidun, ataukah karya tulis ini adalah merupakan sesuatu yang baru yang tidak ada pendahulunya? Kata beliau, tidak. Fala itra ba'da arus, maka tidak lagi ada wangi-wangian setelah pernikahan. Ya, maksudnya sudah ada yang mendahului, ya. Sudah ada yang mendahului. Kalaulah kitab ini berkedudukan sebagai wangi-wangian sudah didahului oleh pernikahan, maka wangi-wangian itu sudah terlambat. Ya, maksudnya sudah ada karya tulis yang menjelaskan tentang pentingnya al-ukhuwah ini, persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala. Wa innama mizatuha annaha hadithun minal qalbi liman jara al-qalamu bidzikrihim. Hanya saja keistimewaan dari risalah ini, karya tulis ini, bahwa ini adalah merupakan kata-kata yang berasal dari hati, dari seseorang yang penanya sedang berjalan dengan menyebutkan mereka, ya, menyebutkan tentang keadaan mereka, orang-orang yang dipersaudarakan karena Allah Subhanahu wa taala. Hatta syammal muhibbu lakum nasiman talat aynahu ayal mursalati fa fi fusahil qulubi lakum diyarun wa dha ma'nal qulubil amirati atus'iduna بقربكم الليالي وصبح الوصل يمحو القاطعات أحبتنا وحفظ الود دين ونحن على العهود السالفات. Di sini beliau banyak sekali menyebutkan tentang syair-syair yang menjelaskan tentang al-ukhuwah, ya. Dan ini termasuk keistimewaan dari kitab ini, ya. Naam. Kalau seorang memahaminya dalam bahasa Arab, dia merasa nikmat, ya, dengan ucapan-ucapan tersebut. Namun kadang-kadang kalau diterjemahkan, ya, kadang-kadang sulit, ya, sebab kalimat-kalimat yang diungkapkan itu terkadang menggunakan bahasa-bahasa yang perlu difahami dengan, yakni, teliti. Kata beliau, hatta syammal muhibbu lakum nasiman, ya, agar kemudian orang yang mencintai tersebut mencium bau yang harum yang keluar dari kalian. Talad aynahu, di mana kedua matanya membaca ayat mursalati, ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa fi fusahil qulubi lakum diyarun, maka di tempat yang lapang di dalam hati-hati ini bagi kalian ada diar, ada tempat, ada rumah. Wa dha ma'nal qulubil amirati, dan ini merupakan makna dari hati-hati yang benar-benar terisi dengan kebaikan. Yani maksud beliau bahwa hati-hati ini lapang untuk menerima kalian, wahai kaum mukminin, agar kemudian kita dipersaudarakan di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Atus'iduna biqurbikumul layali wa subhul wasli yamhul qati'ati, apakah membahagiakan kami dengan dekatnya kalian ya malam-malam tersebut. Maksudnya apakah malam-malam tersebut menjadikan kami bahagia dengan kedekatan kalian kepada kami. Wa subhul wasli yamhul qati'ati, dan di subuh hari ketika terjadinya hubungan persaudaraan antara kami dengan kalian, maka itu akan menghapuskan segala hal-hal yang memutuskan hubungan antara kita dengan kalian. Ahibbatana, wahai orang-orang yang kami cintai. Wa hifdzul wuddi dainun, dan memelihara kecintaan itu bagaikan hutang. Wa nahnu 'alal uhudis salifati, dan kami selalu berada di antara janji-janji yang telah kami tetapkan pada masa yang lalu. Maksud beliau, apabila kami telah dipersaudarakan karena Allah Subhanahu wa taala di atas agama Allah, maka kami akan selalu berada di atas ikatan ini. Kami tidak akan melepaskannya selama persaudaraan kita dibangun di atas agama Allah karena Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiran, dan sebagai penutup dari mukaddimah ini, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Beliau menyebutkan firman Allah yang terdapat dalam surah Al-Hasyr ayat 10, wahai Rabb kami, ampunilah kami dan ampunilah saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan iman, dan janganlah engkau menjadikan di dalam hati-hati kami terdapat perasaan dengki kepada orang-orang yang beriman. Wahai Rabb kami, sesungguhnya engkau maha penyayang dan maha pengasih. Muhibbukum fillah, Abu Abdullah Faisal bin Abdah Qaid Al-Hashidi, penulis yang mencintai kalian karena Allah, yaitu Abu Abdullah Faisal bin Abdah Qaid Al-Hashidi. Al-Hashidi nisbah kepada satu kabilah yang ada di Yaman, yaitu kabilah Hashid. Kemudian beliau memasuki pembahasan yang pertama, ta'rifu ni'matil ukhuwah. Apa definisi dari ni'matul ukhuwah itu? Apa yang dimaksud dengan nikmah di dalam bahasa Arab? Apa pula yang dimaksud dengan al-ukhuwah? Awalan, yang pertama, ta'rifu kalimati ni'mah lughatan. Definisi kata ni'mah secara bahasa, apa yang dimaksud dengan ni'mah? Tadullu kalimatu ni'matin 'ala al-hal allati yastalidhuha al-insan. Kata ni'mah itu di dalam bahasa Arab menunjukkan tentang sebuah keadaan yang di mana seorang merasakan nikmat, merasakan lezat. Ya. Wa yuradu biha rafahiyatu wa thibul 'aish. Dan yang dimaksud dengan kata nikmah itu dalam bahasa Arab adalah satu kemewahan dan baiknya seorang dalam kehidupannya. Itu namanya nikmat. Intinya bahwa nikmah itu adalah sesuatu yang menjadikan seorang itu senang, bahagia, ya. Baik kehidupannya. Nah, ini yang dimaksud dengan nikmah dalam bahasa Arab. Qala fil lisan, disebutkan dalam kitab al-lisan, lisanul Arab, kamus terbesar ya, yang menjelaskan tentang kata-kata di dalam bahasa Arab. Kata an-na'im wan-nu'ma wan-na'ma'u wan-ni'matu kulluhu, semuanya ya. Wal-khafdhu, dan di jer, di khafad, wan ni'matu ya, wadda'atu wal mal, ketenangan, adda'ah yani sukun, ketenangan, dan harta ya, seorang mendapatkan harta dia merasa senang. Ini secara bahasa. Wa huwa dhiddul ba'sa wal bu'sa, dan itu lawan dari al-ba'sa dan al-bu'sa. Al-ba'sa artinya seorang yang ditimpa kesulitan. Nah, lawannya adalah kemudahan, ketenangan. Wa jam'un ni'mah Adapun jamak dari ni'matun adalah ni'amun. Demikian pula dijamak dengan an'um. Ni'amun dan an'um. Wan-nu'mu bidham. Adapun an-nu'm dengan didhammah nunnya, khilaful bu'si, lawan dari al-bu'us, yang artinya kesulitannya. Yuqalu yaumun nu'mun wa yaumun bu'sun. Maka dikatakan dalam bahasa Arab, yaumun nu'mun maksudnya hari yang mudah, wa yaumun bu'sun hari yang penuh dengan kesulitan. Wal jam'u an'umun wa ab'usun, jamaknya bentuknya sama dengan bentuk timbangan af'ul, ya, dalam ilmu sharaf. Naam, yaitu an'um dan ab'us. Wa na'uma syai'u nu'umatan ay sara na'iman layyinan. Dalam bahasa Arab kalau disebutkan na'uma syai'u nu'umatan, maksudnya adalah seorang itu dalam keadaan merasa lapang, nikmat, ya, merasa mudah. Wattana'umu at-taraffuh. Sedangkan kata at-tana'um dalam bahasa Arab artinya at-taraffuh, mewah. Walismu, adapun isimnya, namanya an-ni'matu. Wan-na'matu bil-fathi. Dan an-na'mah juga difathah. An-na'matu, an-ni'matu. Naam. At-tan'im. Wan-ni'matu al-yadul bayza as-salihah. Was-sani'atu wal-minnah. Wa ma'un'ima bihi alaika. Yang dimaksud pula dengan nikmah adalah tangan yang putih yang baik. Itu juga disebut dengan nikmah. Ya. Wassani'ah, perbuatan seseorang, wal minnah, yakni kebaikan dari seorang. Wa ma un'ima bihi 'alaik, dan apa yang diberikan kepadamu dari kenikmatan-kenikmatan. Wa ni'matullah bi kasri nun, adapun kalau di kasrah ni'matullah mannuhu, yaitu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma a'tahu Allahu al-'abda mimma la yumkinu ghayruhu ay yu'tiyahu iyyah. Jadi yang dimaksud dengan nikmatullah, nikmat yang datang dari Allah, adalah anugerah dari Allah, dan apa yang Allah berikan kepada seorang hamba dari sesuatu yang tidak mungkin diberikan oleh yang lainnya. Yani yang lain tidak boleh, tidak mungkin ada yang bisa memberikan, yang memberikan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Itu dinamakan nikmatullah, seperti as-sam' wal basar, pendengaran. Ya, telinga ini tidak seorang pun bisa memberikan kepada kita, yang memberikan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula penglihatan. Jadi kalau disandarkan nikmat itu kepada Allah dalam bahasa Arab, maka maknanya adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba, ya, dari hal-hal yang merupakan kenikmatan tersebut, ya, yang menjadikan dia bahagia, yang tidak mungkin diberikan oleh yang lainnya. Yang tidak mungkin diberikan oleh yang lainnya. Seperti tubuh kita ini. Ya, ini seluruhnya adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah. Bayangkan kalau tangan ini hilang, bisa diganti? Bisa, Pak, tapi tangan-tangan yang kaku, ya. Tangan yang terbuat dari apa itu? Ima dari besi atau dari yang lainnya. Nah, tidak bisa lentur seperti ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ini secara bahasa. Ta'rifun ni'mati istilahan, adapun secara istilah apa yang dimaksud dengan nikmah di dalam agama ini. Hiya ma yuntafa'u bihi wa yustaladzu. Nikmat di dalam istilah agama adalah apa yang bisa dimanfaatkan dan merasa enak dengannya. Jadi apa saja? Kita minum nikmat dari Allah. Kita makan nikmat dari Allah. Menuntut ilmu nikmat dari Allah. Apa saja? dari manfaat yang ada, yang kita peroleh, yang kita merasa enak dengannya. Wa ma damat hunaka ladzatun fil ma'asi falaha dhabitun. Tapi yang jadi masalah, ada sebahagian orang merasakan nikmat dengan berzina, iya kan? Ada sebagian orang merasakan nikmat dengan melakukan kemaksiatan kepada Allah. Apakah juga dinamakan nikmat? Nah ini. Kalau hanya definisi nikmat itu seperti ini, ma yuntafa'u bihi wa yustaladh. Apa yang bisa dimanfaatkan dan seorang merasa enak dengannya? Kalau hanya seperti ini, maka kemaksiatan-kemaksiatan juga masuk di dalamnya. Iya kan? Termasuk di dalamnya. Sehingga kata beliau, falaha dhabitun. Maka di sini ada ukurannya, ada ketentuan yang akan membedakan antara yang halal dan yang haram. Apa itu dhabitnya? Wa dhabituha ma humidat aqibatuha. Ya. Adapun ketentuan dari nikmat secara istilah adalah apa yang terpuji akibatnya. Yang terpuji akibatnya. Walaisatil ma'asi kadzalik, sedangkan kemaksiatan tidak terpuji akibatnya. Walaupun dia merasa mendapatkan manfaat dari situ, walaupun dia merasa enak dengannya, tapi apakah terpuji akibatnya? Tidak terpuji. La tuhmadu uqbah. Tidak terpuji akibatnya. Nah, akan tercela, akan mendapatkan sanksi atau hukuman, apakah di dunia atau di akhirah. Seorang mencuri misalnya, dia berhasil mendapatkan harta yang melimpah, 1 miliar. Dia berhasil mencuri harta orang sebesar 1 miliar. Dia bisa manfaatkan apa saja. Ya, kesana kemari, naik pesawat, makan, pilih restoran yang mewah. Dia merasa nikmat. Dia merasa mendapatkan manfaat. Tapi apakah itu disebut nikmat secara istilah? Kata beliau, ada ketentuannya. Nikmat secara istilah adalah ma humidat aqibatuh. Yang terpuji akibatnya. Kalau ini tidak. Mungkin suatu saat dia dilacak, kemudian ditangkap. Nah, lalu kemudian ya dia tersiksa di dunia sebelum akhirah, maka tidak terpuji akibatnya. Wa qala ba'dhum la hajata li hadhihi ziyadah. Ada sebagian mengatakan tidak perlu ada tambahan ini. Tambahan ma humidat aqibatuha, tidak perlu. Cukup dengan definisi yang pertama tadi, ma yuntafa'u bihi wa yustaladh. Apa yang bisa dimanfaatkan dan merasa enak dengannya, tidak perlu ada tambahan. Ya. Kenapa kata beliau? Li'anna ladzatha 'indal muhaqqiqin amrun tuhmadu aqibatuh. Sebab kata-kata ladzah, merasa enak, ya, menurut para ahli tahqiq adalah perkara yang terpuji akibatnya. Jadi tidak perlu ada tambahan tersebut kata beliau. Nah. Lalu beliau mengatakan, fakullu ni'matin la tuqarribu minallah subhanahu wa ta'ala fahiya baliyah. Nah ini, setiap kenikmatan yang tidak mendekatkan seseorang kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu adalah bala, itu bencana. Walaysat binikmah, bukan kenikmatan. Nah, jadi jelas, itulah ladzah. Ladzah itu apa? Adalah sesuatu yang terpuji akhirnya, terpuji akibatnya. Nah, maka setiap kenikmatan yang mendekatkan diri seorang kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu adalah kenikmatan yang hakiki. Itulah nikmat secara istilah. Adapun kenikmatan yang tidak mendekatkan diri seorang kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu bukan nikmat, baliyah, itu bencana, bukan kenikmatan, tapi niqamah. Bedakan antara nikmah dengan ain, dengan niqamah dengan qaf. Kalau nikmah, ya, suatu yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Tapi nikmah adalah bencana, azab. Nah, maka dari sini kita pertanyakan apa-apa yang kita rasakan selama ini. Apa yang dirasakan oleh orang-orang kafir dari harta, kedudukan, ya. Nah, apa saja yang mereka dapatkan di dunia ini? Dengan itu mereka bersenang-senang. Apakah itu nikmah? Itu bukan nikmah, baliyah. Cobaan dari Allah Subhanahu wa taala yang bisa berbentuk bencana, itu istidraj, pancingan dari Allah tabaraka wa taala. Nah, itu bukan nikmat secara hakiki. Nah, oleh karena itu dunia ini di sisi Allah Subhanahu wa taala la ta'dilu janah ba'udah, ya, tidak ada artinya di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak seberat sayap nyamuk. Law kanatid dunya ta'dilu 'inda Allah janah ba'udah ma saqa kafiran minha syarbata ma. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalaulah sekiranya dunia ini punya nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala seberat sayap nyamuk. Sayap nyamuk itu kalau ditimbang berapa gram? Gak bergerak itu timbangan itu. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalaulah dunia itu ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala seberat sayap nyamuk, orang-orang kafir itu tidak akan bisa meneguk satu teguk air. Gak akan bisa, tidak akan diberikan kesempatan. Tapi kita melihat, wah nikmatnya mereka itu. Apa saja yang mereka inginkan, seakan-akan mereka mendapatkan semuanya. Man kana yuridu harthal akhirah nazidi lahu fi harthih. Wa man kana yuridu ad-dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Barang siapa yang menginginkan kehidupan akhirah, nazid lahu fi harthi, kami akan tambahkan lagi, kami akan terus menambahkan ajr, pahala akan terus dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi seorang yang tujuannya akhirah. Namun barang siapa yang tujuannya itu dunia, kata Allah, nutihi minha, kami berikan apa yang dia inginkan dari kehidupan dunia itu. Wa ma lahu fil akhirati min nasib. Tapi dia tidak akan mendapatkan bahagian di akhirah sama sekali. Tidak ada bahagian. Karena bahagian akhirah hanya untuk ahlul akhirah. Nah. Qala Abu Hamid Al-Ghazali, berkata Abu Hamid Al-Ghazali. Naam. Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Naam. Beliau, ya, sebelum kita sebutkan ucapan beliau ini, adalah seorang yang alim. Alim minal ulama. Hujjatul Islam, sebagian menggelarinya Hujjatul Islam. Nah, dan dikenal kepandaiannya, kepintarannya. Akan tetapi beliau yakni sempat menjalani hal-hal yang sulit, yang rumit, menyebabkan beliau semakin jauh dari al-haq, dari kebenaran. Beliau sempat menggeluti ilmu filsafat, ilmu kalam, sehingga beliau tersesat. Naam. Dan beliau semakin jauh. Naam. Dan beliau sempat ragu tentang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu beliau meninggalkan, namun masih ada bekas-bekasnya. Ya. tidak meninggalkan secara murni, walaupun dia sempat menulis beberapa kitab yang menjelaskan tentang tercelanya ilmul kalam. Dalam salah satu kitab yang beliau karang ada sebuah kitab yang berjudul Iljamul Awam an Ilmil Kalam. Ya. Menutup pintu, mengekang orang-orang awam untuk mempelajari ilmul kalam. Nah, beliau bertaubat dari mempelajari ilmu tersebut, tapi al-fitamu anil ma'lufi syadidu, kata beliau. Untuk menyapih diri dari sesuatu yang itu sudah menjadi kesenangan dia, sulit. Anak, ya, kalau sudah sempurna berumur 2 tahun, lalu kemudian ibunya pelan-pelan ingin menyapihnya, itu satu hal yang sulit. Sebagian anak tidak mampu, ya, kecuali di umur-umur yang yakni 3, 4 dan seterusnya. Nah, kata beliau, demikian pula dia. Ya. Karena saking dalamnya dia menggeluti ilmul kalam, ingin keluar sulit. Sehingga tulisan-tulisannya masih terpengaruh dengan ilmul kalam. Nah, beliau mengarang kitabul usul, usulul fiqih, yang berjudul Al-Mustasfa, juga masih ada pengaruhnya di dalamnya. Dan termasuk di antara kitab yang paling buruk setelah beliau meninggalkan ilmu kalam, kemudian beliau sempat menggeluti ilmu tasawuf. Nah, sehingga menjadi seorang sufi. Dan di antara salah satu pernyataannya bahwa seorang itu bisa mendapatkan ilmu walaupun tidak hadir di majelis ilmu. Cukup bersendiri, bersemedi, datang wangsit apa ilmu, ya. Nah, dan perkataan-perkataan yang lain. Sehingga ketika dia mengarang sebuah kitab yang masyhur yang berjudul Ihya Ulumuddin, maka para ulama marah. Dan mereka, di antara mereka bahkan ada yang membakar buku ini, disebabkan karena di dalamnya kesesatan, ya, pernyataan-pernyataan falasifah di dalamnya. Nah, kemudian ditambah lagi dengan perkara-perkara bid'ah, ya, yang tidak dibangun di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu banyak sekali di dalamnya, disebabkan karena beliau di samping dia masih berada dalam kesesatannya, dan juga dia tidak mengerti tentang ilmu hadis. Tidak mengerti tentang ilmu hadis. Nah, sehingga banyak sekali hadis-hadis palsu, tidak ada asalnya, beliau sebutkan. Nah, sehingga para ulama ada yang membakar, dan mereka memberikan peringatan dari bahayanya buku Ihya Ulumuddin ini. Bahkan sebagian menyebutnya dengan Ihya Ulumuddin, bukan menghidupkan ilmu agama. Ihya itu menghidupkan, Ihya melemahkan, mematikan ilmu agama. Ya. Namun beliau sebelum meninggal bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ada beberapa kalimat-kalimat beliau yang menunjukkan bahwa beliau kembali kepada madhabus salaf. Kembali kepada manhajus salaf. Dan meninggalkan apa yang dahulu yang dia berada di dalamnya. Berkata Abu Hamid Al-Ghazali, "I'lam anna kulla khairin wa ladzatin wa sa'adatin bal kulla matlubin wa mu'thar." Ketahuilah bahwa setiap kebaikan, kelezatan dan kebahagiaan, bahkan setiap apa yang dicari, فَإِنَّهُ يُسَمَّ نِعْمَةً بِالْحَقِيقَةِ هِيَ السَّعَادَةُ الْأُخْرَوِيَّةِ. Maka sesungguhnya dinamakan nikmat secara hakiki itu adalah kebahagiaan di akhirah. وَتَسْمِيَةُ مَا سِوَهَا نِعْمَةً وَسَعَادَةً إِمَّا غَلَطْ وَإِمَّا مَجَازَةً. Ya. Adapun penamaan, ya, yang selainnya bukan hal-hal yang mendatangkan kebahagiaan di akhirat, itu kadang-kadang juga dinamakan nikmat dan kebahagiaan. Ada kemungkinan itu penamaan yang keliru ataukah majazah, perluasan bahasa. Ya, hanya berupa kata kiasan. Dikatakan itu nikmat hanya untuk memperluas bahasa, padahal sesungguhnya itu bukan kenikmatan. Sebab nikmat yang hakiki itu adalah yang mendatangkan kebahagiaan di akhirah. Nah, apa saja yang tidak mendatangkan kebahagiaan di akhirah, kalau dikatakan itu nikmat, mungkin kita mengatakan itu keliru bahasanya. Tidak boleh dikatakan itu ungkapan nikmat, atau dikatakan nikmat hanya sekedar yakni untuk perluasan bahasa. Ya, kata kiasan. Kata tasmiyati sa'adati dunyawiyah allati la tu'inu 'alal akhirati ni'mah. Seperti sebagian mereka yang menamakan kebahagiaan dunia yang tidak membantu seorang untuk merasakan nikmat di akhirah, kadang-kadang mereka menyebutnya itu nikmah. Fa inna dzalika ghalatun mahdun. Karena sesungguhnya ini adalah kekeliruan semata. Nah, kekeliruan. Walaupun dari satu sisi ada kebahagiaannya, namun tidak bersifat abadi. Wa qad yakunu ismu ni'mati li syai'i sidqan, walakin yakunu itlaquhu 'ala sa'adati al-ukhrawiyyati asdaq. Dan mungkin saja dinamakan nikmat terhadap sesuatu itu boleh dikatakan benar, akan tetapi ya, adapun disebutkan kenikmatan itu kepada hal-hal yang mendatangkan kebahagiaan di akhirah, itu lebih benar lagi. Fa kullu sababin yusilu ila sa'adatil akhirah wa yu'inu 'alayha imma biwasitatin wahidah wa imma biwasa'it fa inna tasmiyatahu ni'matan sahihatun wa sidqun. Maka setiap sebab yang akan mengantarkan kepada kebahagiaan di akhirah dan akan membantu untuk mendatangkan kebahagiaan di akhirah, apakah dengan satu perantara ataukah dengan perantara-perantara yang banyak, maka disebutkannya itu nikmah adalah benar, dan itu adalah kalimat yang jujur. Li ajli annahu yufdi ila ni'matil haqiqiyah, sebab itu akan mengantarkan kepada nikmat yang hakiki. Intinya bahwa nikmat itu ada dua macam, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. Ada nikmatun mutlaqah, ada nikmatun muqayyadah. Ada nikmat yang mutlak, ada pula kenikmatan yang terikat. Kenikmatan yang terikat ini hanya terikat dalam perkara-perkara dunia saja. Ya, tidak secara mutlak. Khusus dalam kehidupan dunia. Ah, ini dirasakan oleh kaum muslimin dan juga dirasakan oleh orang-orang kafir. Adapun berkenaan tentang kenikmatan yang mutlaqah, secara mutlak dunia dan akhirah, maka kenikmatan ini adalah merupakan nikmah hakikiyah, wahiyah sa'adatul abad, kebahagiaan yang sifatnya abadi, nikmat hakiki, yaitu ketika seorang diberikan hidayah untuk memahami Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, berkenaan tentang definisi ni'mah. Thanian, yang kedua, ta'rifu kalimati al-ukhuwah. Adapun definisi kata al-ukhuwah secara bahasa. Al-akhu minan nasabi ma'rufun. Kata-kata al-akh, saudara, dari nasab keturunan itu jelas. Ya. Wa huwa man jama'atka wa iyyahu sulbun aw batnun. Yaitu, siapa yang dikumpulkan antara kamu dengan dia satu punggung atau satu perut, satu punggung, satu sulbi atau satu batnun. Nah, satu perut misalnya saudara kandung atau saudara seibu, ya. Nah, saudara seibu. Nah, tapi kalau misalnya beda ibu, hah? Satu bapak, namanya apa? Saudara sebapak, satu perut enggak? Lain. Nah, sulbun. Waqad yakunu as-shadiqa was-sahib. Kadang-kadang kata saudara itu juga diitlakkan kepada sahabat, teman. Wa jam'ul akhi ikhwatun wa ikhwanun. Adapun jamak dari al-akh, ya, itu ada dua, ikhwatun dan ikhwanun. Jadi boleh diakhiri dengan ta, boleh diakhiri dengan alif dan nun, ikhwanun. Makanya jangan heran kalau kadang-kadang seorang mengatakan ikhwati fillah, ikhwati, saudara-saudaraku karena Allah. Kadang-kadang juga kita mengatakan ikhwani fillah, sama saja, ya, sama saja. Nah, orang-orang yang tidak ngerti bahasa Arab kadang-kadang mereka bingung dalam masalah ini. Ya, ikhwati, ikhwani, kalau memanggil seorang akh atau akhi, ya, dia menyangka bahwa nama orang itu akhi. Nah, kalau memanggil seorang wanita ukhti, dia menyangka bahwa namanya ukhti. Padahal itu adalah makna al-ukhuwah, saudara. Nah, qala Abu Hatim, berkata Abu Hatim, qala ahlul Basrah ajma'un, berkata semua para ulama Basrah, al-ikhwatu fin nasab wal-ikhwanu fis sadaqah. Jadi ulama al-Basrah ini membedakan, berbeda antara al-ikhwatu dengan al-ikhwanu. Kalau al-ikhwatu, ya, yang diakhiri dengan ta' marbutah, itu dalam hal nasab keturunan, dalam hal nasab keturunan. Sedangkan al-ikhwanu itu dalam hal berteman, ya, al-ikhwanu. Nah, wallahu ta'ala alam, apakah ini benar? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun. Allah tidak mengatakan innamal mu'minuna ikhwanun, ikhwatun, menunjukkan bahwa walaupun bukan satu nasab keturunan juga disebutkan ikhwatun dengan ta. Wa qala Ibnul Jauzi, berkata Ibnul Jauzi, al akhu, kata al akhu, ismun yuradu bihil musawi wal muadil, adalah sebuah nama yang dimaksud adalah setara dan sejajar. Wa dhahiru fit ta'aruf annahu yuqalu fin nasab, dan yang zahir dalam hal perkenalan bahwa kata al akh itu dikatakan kepada nasab keturunan. Thumma yusta'aru fi mawdi'in tadullu 'alaihi al-qarinah, kemudian digunakan kata ini di sebuah kedudukan atau sebuah keadaan yang ditunjukkan oleh qarinah yang ada. Wa yuqalu, dan dikatakan ta'akhaitu asy-syai'a ay taharraitu. Ta'akhaitu maknanya adalah taharraitu, aku berhati-hati dalam perkara tersebut. Ini secara bahasa. Ta'rifu al-ukhuwati istilahan, adapun secara istilah yang dimaksud dengan al-ukhuwah, qila, ada yang mengatakan hiya musyarakatu syakhsin li akhara fil wiladati min at-tarafain aw min ahadihima aw min ar-radha'. Yang dimaksud al-ukhuwah secara istilah adalah kebersamaan seseorang dengan yang lain dalam hal kelahiran, ya, sama satu perut misalnya. Nah, dari dua arah, dari ayah, dari ibu, au min ahadihima, atau dari salah satunya, dari ayah atau dari ibu, au min ar-radha', atau karena susuan, ya, si fulan menyusui di ibunya si fulan sehingga menjadi saudara al-ukhuwah, tapi ukhuwah min ar-radha', sesusuan. Wa yusta'aru li kulli musyarikin li ghairin fil qabilah aw fid din aw fi sun'ah aw fi muamalah aw fi mawaddah aw ghairi dhalika min al munasabat. Naam, dan kemudian digunakan istilah al-ukhuwah ini kepada setiap yang bersama dengan yang lain. Apabila seorang bersama dengan yang lain, apakah satu kabilah, satu kabilah, naam, lalu dianggap semuanya bersaudara, atau dalam agama, atau dalam satu pekerjaan, atau dalam satu pergaulan, atau dalam hal kecintaan, atau yang lainnya dalam berbagai keadaan. Nah, ini secara istilah, yakni keikutsertaan. antara satu dengan yang lain dalam satu perkara, termasuk di dalamnya dalam perkara ad-din. Nah, namun di dalam Islam dalam hal persaudaraan tersebut yang dikenal hanya ada dua hal. Al-ukhuwatu fin nasab, persaudaraan karena nasab keturunan. Ini yang digunakan dalam ilmu warisan. Ya. Dalam ilmu warisan. Naam, si fulan lalu kemudian meninggalkan satu saudara kandung atau seibu atau sebapak. Naam, masing-masing ada hukumnya. Dalam ilmu warisan digunakan. Yang kedua, al-ukhuwatu fid din, persaudaraan di dalam agama. Nah, innamal mu'minuna ikhwatun. Nah, dan persaudaraan dalam agama ini itu lebih kokoh dibandingkan persaudaraan karena nasab keturunan. Ya. Persaudaraan dalam agama ini lebih kokoh, lebih kuat daripada persaudaraan karena nasab keturunan. Oleh karena itu ketika anaknya Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Nuh berusaha untuk memanggilnya, ya, lalu kemudian anak ini membangkang. Dia menyangka dia bisa terselamatkan dari banjir yang besar yang dikirim oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai bencana terhadap negeri tersebut. Dia ingin naik ke bukit yang tinggi. Nah, lalu kemudian Nabi Nuh alaihissalam mengeluhkan hal tersebut kepada Allah. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, innahu laysa min ahlik, innahu amalun ghairu salih. Dia itu bukan dari keluargamu. Putus. Kenapa? Karena satu mukmin, satu kafir. Nah, putus. Karena amalannya itu tidak salih. Demikian pula dalam hal warisan, la yarithul muslimul kafir walal kafirul muslim. Dengan terjadinya perbedaan agama memutuskan hubungan warisan antara keduanya. Ya, menunjukkan bahwa tali persaudaraan karena agama ini demikian kokohnya. Ya. Dia bisa melepaskan hubungan warisan antara satu dengan yang lainnya. Ketika ayahnya seorang muslim, anaknya Nasrani, meninggal ayahnya, Nasrani ini tidak berhak untuk mendapatkan harta ayahnya walaupun ayahnya dalam hal nasab. Namun karena berbeda agama, terputus hukum waris. Nah, hanya ini yang dikenal persaudaraan dalam Islam. Tidak ada yang diistilahkan dengan persaudaraan sebangsa dan setanah air. Itu tidak dikenal. Ya, misalnya ada orang Indonesia tapi Hindu. Ya. Nah, ini saudara saya. Oh, tidak boleh itu. Nah, ya, pernah saya melihat ada perdebatan dialog Islam Kristen katanya. Ya, wakil dari Islam ini mengatakan saudaraku dari kalangan Nasrani, saudaraku. Nah, tidak sepantasnya kalimat yang seperti ini. Nah, tidak dikenal di dalam Islam. Ya. Ada lagi yang menyatakan ukhuwah, al-ukhuwatul insaniyah, persaudaraan antara sesama manusia. Jadi bukan negeri lagi, bukan sebangsa dan setanah air. Manusia, karena sama-sama manusia. Nah, mereka yang selalu memproklamirkan hiwar bainal adyan, ya, percakapan di antara agama-agama, kumpul. Naam, seperti yang dilakukan oleh sebagian al-ikhwanul muflisun, Yusuf al-Qaradawi, nah, yang semisalnya, ya, Hasan al-Turabi, Az-Zandani, dan yang lainnya. Itu, naam, mereka membuat hal-hal seperti ini. Dialog antar agama, untuk mencari kesamaan, untuk mencari kesamaan. Lalu kemudian mereka dianggap sebagai saudara, sama sekali tidak dikenal di dalam Islam yang seperti ini. Qala Ibnu Hajar fi qawlihi ta'ala, berkata Ibnu Hajar dalam firman Allah, innamal mu'minuna ikhwah, ya'ni fit tawadi wa syumulid da'wah, yaitu dalam hal saling cinta mencintai, ya, dan cakupan dakwah, mereka semua berada di atas al-Islam wal iman. Berkata al-Munawi, al-akhu hadha an-nashi'u ma'akhi min mansha'in wahidin 'ala as-sawa' biwajhihim ma. Kata al-akh itu adalah suatu yang muncul bersama dengan saudaranya yang berasal dari satu sumber, ya, sama dari segala arah. Dan berkata pula al-Kindi, al-akhu kullu man jama'aka wa iyyahu sulbun aw batnun. Setiap orang yang kamu dipersatukan dengannya, baik sesama punggung ataukah satu perut. Wal ukhuwatu tustamalu fin nasab wal musyabaha wal musyarakati fi syai. Sedangkan persaudaraan itu digunakan dalam hal nasab keturunan, terjadi penyerupaan antara satu dengan yang lainnya, atau kesamaan dalam hal satu, dalam hal satu perkara, apakah itu kabilah, ya, ataukah agama atau yang lainnya. Jadi ini yang beliau sebutkan, yang kesimpulannya bahwa adapun yang dimaksud dengan nikmah adalah sesuatu yang bisa kita mengambil manfaat darinya dan kita merasa enak dengannya. Enak ini itu terbawa sampai ke akhirah, ya. Rasa nyaman, rasa bahagia itu terbawa sampai ke akhirah. Nah, adapun sesuatu yang hanya nikmat dalam urusan dunia namun akhirnya tidak terpuji, maka ini bukan nikmat secara hakiki. Ini pengertian nikmat secara istilah. Adapun al-khuwah intinya adalah keikutsertaan seseorang dengan yang lainnya dalam satu perkara, apakah satu perut, satu keturunan, ya, atau yang lainnya. Dan yang teranggap di dalam Islam hanya dua. Yang pertama adalah persaudaraan dalam hal nasab keturunan, dan yang kedua adalah persaudaraan karena agama, karena Allah Subhanahu wa taala. Saya kira sampai di sini insyaallah yang kita sebutkan sebagai mukaddimah. Semoga kita mendapatkan manfaat dari apa yang kita baca. Sampai di sini insyaallah, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.